Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bittawfiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi anugerah sempat dan sehat sehingga kita masih bisa saling memberi dan menerima nasihat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Para pendengar, hikmah hari ini saya beri judul Sa'id bin Amir, pemimpin yang sederhana. Para pendengar, Sa'id bin Amir menjabat gubernur Hims, sekarang ini dinamakan Suriah, ketika Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun begitu, hidupnya sangat-sangat sederhana. Suatu hari Umar bin Khattab menyuruh beberapa orang membuat daftar nama penduduk fakir di Suriah. Betapa kagetnya Umar bin Khattab ketika dijumpai nama Sa'id bin Amir tercantum dalam daftar itu. Para pendengar, siapa Sa'id bin Amir? Tanya Umar. Sekedar ingin meyakinkan dirinya. Gubernur kami, jawab orang-orang itu. Lalu mereka menceritakan tentang gubernur mereka yang tidak mampu menyalakan lampu penerang rumah pada waktu hampir setiap malam hari. Mendengar hal itu, menangislah Umar bin Khattab. Kemudian ia mengambil 1000 dinar. Uang dari Baitul Mal atau kas negara dan dititipkannya pada orang-orang Suriah untuk diberikan kepada gubernur mereka itu yang sangat fakir. Ketika uang itu sampai di tangan Sa'id bin Amir, berkatalah ia, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Istrinya tersentak kaget mendengar ucapan Sa'id dan bertanya kepadanya, "Apakah khalifah wafat?" Jawab Amir, "Tidak. Bahkan lebih hebat dari itu. Dunia telah merasuki diriku untuk merusak akhiratku." Jawab Sa'id. "Kalau begitu tinggalkanlah ia." Harap istrinya yang sebetulnya tidak tahu menau tentang uang pemberian. Khalifah Umar bin Khattab setelah dijelaskan oleh Sa'id kepada istrinya. "Engkau setuju?" Tanya Sa'id senang. "Demi Allah, aku sangat setuju," kata istrinya mantap. Lalu Sa'id membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir di kota itu. Para pendengar yang berbahagia, beberapa bulan kemudian Umar bin Khattab berkunjung ke Suriah. Ia mengadakan dialog dengan rakyat tentang berbagai hal, termasuk tentang gubernur mereka. Hampir seluruh rakyat di provinsi Suriah memuji gubernur mereka. Tetapi mereka juga mengadu kepada Umar bin Khattab tentang 3 hal yang tidak mereka sukai atas diri Sa'id bin Amir tadi, kata mereka. Apa yang dikeluhkan? Yang pertama, dia tidak pernah keluar dari rumahnya sebelum matahari tinggi di atas awan. Menolehlah Umar bin Khattab kepada Sa'id yang duduk di sampingnya sambil menanyakan apa sebabnya. Jawab Sa'id, "Demi Allah, sesungguhnya saya sangat risih mengatakannya. Keluarga kami tidak punya pembantu, sehingga kami memasak roti sendiri. Dan saya tidak pernah lupa membantu istri saya memasak. Sesudah selesai barulah saya keluar rumah. Setelah berwudu terlebih dahulu," ungkap Sa'id. Apalagi, tanya Umar kepada rakyat Suriah. Para pendengar, dijawab oleh rakyat. "Yang kedua, dia tidak pernah menerima tamu malam hari, wahai Umar. Betulkah, wahai Sa'id?" kata Umar. "Demi Allah, Sesungguhnya saya juga malu membeberkannya, kata Said lagi setelah ditanya Umar apa alasannya sehingga terjadi pengaduan rakyatnya seperti itu. Sesungguhnya saya sudah menyediakan siang hari untuk mereka, sedang di malam hari saya khususkan untuk Allah Azza wa Jalla, artinya untuk ibadah dan istirahat. Apalagi, tanya Umar kepada penduduk. Yang ketiga, dalam setiap minggunya dia punya satu hari yang tidak boleh seorang pun menemuinya. Aduh, penduduk serempak. Bagaimana Said? Tanya Umar bijak. Saya tidak punya pembantu yang mencucikan pakaian saya. Dan saya juga tidak punya baju selain yang saya kenakan ini. Pada hari tersebut saya mencucinya dan menunggunya hingga kering. Barulah kemudian saya keluar rumah pada sore harinya. Demi mendengar penuturan Said yang jujur apa adanya, puaslah hati Umar bin Khattab. Said bin Amir adalah pemimpin yang paling sederhana. Bukan keadaan yang membuat demikian, tetapi itu yang dikehendaki oleh Said bin Amir demi kehidupan akhirat yang lebih mulia, insya Allah. Demikian dan sekian hikmah hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga memberi pencerahan kepada kita untuk menuju hidup bahagia dunia akhirat. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.